ke dalam yang pernah ku rasa. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Hanya padamu dalam air hidup, kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku hatiku. Dengan